Mitra Bisnis Kompas menulis, Presiden SBY didesak segera bertindak dan berbuat nyata untuk melindungi warga negara, terutama minoritas agar bebas beragama dan beribadah. Negara selama ini dinilai gagal dan melakukan pembiaran terhadap kekerasan atas nama agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, Zainal Abidin Bagir. Pak Zainal, apa komentar Anda? Ya, saya kira itu sudah agak lama itu disampaikan banyak pihak ya. Sudah beberapa tahun, laporan tahunan kita juga sudah bertahun-tahun di antara rekomendasi kita itu, yaitu ada beberapa kebijakan yang memang harus diperbaiki. Lalu yang penting sekali juga adalah komitmen politik pemerintah, baik pada tingkat kepala daerah, menteri, sampai presiden, untuk punya komitmen yang jelas lah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi saya kira ya bahwa itu diulang-ulang terus karena memang kita belum melihat ada kemajuan lah dalam beberapa tahun terakhir ini. Lalu, apakah hanya presiden sebenarnya yang bisa menyelesaikan masalah ini? Atau sebenarnya harus didukung juga oleh stakeholder yang lain, Pak? Ya, saya kira selalu ada di tingkat masyarakat, itu juga perlu ada penanaman kesadaran yang lebih baik, macam-macam lah, bisa melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal, itu tentu penting juga. Tapi beberapa kali kita melihat, memang terus juga yang penting juga ada beberapa hukum atau regulasi yang tidak membantu juga. Seperti misalnya contohnya yang ada undang-undang penodaan agama dan beberapa regulasi lain itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, komitmen politik ini. Dan menurut saya selain pemerintah itu juga parlemen, DPR. DPR itu juga tidak terlalu peduli terhadap isu-isu seperti itu. Mungkin karena tidak terlalu menarik untuk dibahas di DPR dan itu nanti bisa membahayakan konstituen atau apa. Enggak, itu juga jarang muncul di DPR, sangat jarang. Lalu yang terakhir itu komitmen politik baik menteri, terus kepala-kepala daerah. Kan seringkali kan masalah-masalah ini muncul di daerah. Dan sekarang dengan desentralisasi kepala daerah ini posisinya lebih penting. Mereka bisa ngambil kebijakan macam-macam. Di beberapa daerah kita lihat isu-isu yang terkait dengan kehidupan beragama itu nggak selesai juga karena pada tingkat daerah itu kebijakan-kebijakannya tidak membantu. Yang mengkhawatirkan juga sampai pada tingkat tertinggi presiden itu tidak tegas gitu lah. Tidak tegas dalam artian sebetulnya dia bisa melakukan sesuatu. Misalnya kalau kepala daerah itu kan bagaimanapun dia di bawah menteri dalam negeri di bawah presiden, itu seharusnya bisa melakukan sesuatu, tapi kita melihat memang nggak jelas gitu. Tidak ada isyarat yang kuat dari atas untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Dan itu pengaruhnya nanti kemana-mana, selain ke daerah itu juga ke polisi misalnya. Polisi menangani kasus-kasus konflik antara kelompok-kelompok agama seperti itu menjadi canggung karena kurangnya dukungan politik misalnya, itu bisa sampai ke sana. Begitu ya. Tadi kan disebut awalnya presiden ya. Saya kira memang ujung-ujungnya nanti ke sana. Artinya kalau dari atas itu jelas itu komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, itu akan berpengaruh segera ke level-level yang lebih bawah, karena dalam beberapa hal, beberapa kasus itu kita melihat kan memang cara-cara yang bisa ditempuh di bawah itu sudah mentok gitu. Saya ambil contoh yang, kalau mau ambil contoh yang GKI Yasmin misalnya, itu semua cara hukum itu sudah ditempuh. Nah, terus berhenti pada tingkat daerah, kepala daerah itu, apa kemudian yang bisa dilakukan? Nah, saya kira kalau ada kemauan yang kuat sekali untuk menyelesaikan itu, didukung oleh level-level kepemimpinan yang tinggi, itu seharusnya sih bisa. Demikian Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, Zainal Abidin Bagir. Saya Wendy Lim.